Mitra bisnis, banyak kalangan menilai subsidi bahan bakar minyak khususnya premium sebaiknya dicabut lantaran sudah terlalu membebani anggaran negara dan dinilai tidak tepat sasaran. Bagaimana efeknya terhadap perekonomian kita nanti bila subsidi BBM ini benar-benar dicabut atau secara bertahap dikurangi? Untuk membahas masalah tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pendapat Anda? Kita tentu harus melihat ini di dalam tahap gitu ya, dalam tahap begini. Ini sudah masuk ke hal yang agak teknis sebetulnya. Kalau BBM itu dicabut subsidinya atau dikurangi, ya kalau cabut saya kira sulit sekali untuk dilakukan karena penyesuaian harganya itu seketika pasti akan tinggi sekali dan ada persoalan politik nanti yang muncul. Jadi biasanya itu dilakukan secara bertahap atau sebuah proses adjustment nanti dinaikkan lagi gitu ya. Setiap kenaikan harga BBM 10% itu akan menimbulkan kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,7%. Jadi kalau inflasi kita sekarang hampir 6% gitu ya, 5,6. Kalau misalnya dinaikin 30%, tapi kita akan punya inflasi sekitar 7,7-8% pada tahun ini. Tetapi tahun depannya itu inflasinya akan turun. Jadi penyesuaian harga pasti akan menimbulkan kenaikan harga. Tapi efeknya tergantung seberapa besar. Kalau Anda lakukan penyesuaian harganya besar sekali, maka efeknya lebih panjang. Kalau misalnya kenaikan harganya 30%, itu berdasarkan empiris itu sekitar 3 bulan. Setelah itu ekonominya kembali recover. Kita pernah punya penyesuaian harga tahun 2005 itu sebesar 120%, itu efeknya setahun kira-kira. Dilakukan 2008, 30%, itu 3 bulan ekonominya recover, bahkan 2009 SBY maju lagi dia juga terpilih. Efeknya sudah habis pada saat itu. Tapi kalau itu dilakukan, Anda bisa hemat. Nah, uangnya ini mau dipakai buat apa? Kalau menurut saya, kan tadi saya katakan dalam waktu 3 bulan, kelompok miskin pasti akan kena kenaikan harga. Jadi, karena itu mereka harus dibantu. Dibantunya itu yang dengan nama yang conditional cash transfer, yang BLT, yang PNPM, macam-macam program sosial. Jadi yang miskin karena shock gara-gara kenaikan harga, mereka diprotek. Gimana yang tidak miskin? Ya, kalau menurut saya, yang tidak miskin, Anda nggak perlu protek. Anda hidupnya udah cukup baik kok. Ngapain harus dilindungin lagi? Mungkin tidak, Mas, kalau kita menggunakan harga lokal. Kalau kita pakai harga lokal, kita tetap butuh impor. Karena produksi kita kan nggak cukup dibandingin konsumsinya. Konsumsi kita itu sekitar 1,2 juta. Produksinya sekitar 900-an. 160. Jadi mesti ada yang tetap harus diimpor. Kalau kemudian kita memutuskan bahwa produksi yang ada sekarang dipakai jual domestik, berarti kita kehilangan pendapatan dari luar, kan? Berarti di sisi anggaran, kalau minyak kita dijual keluar, berarti harganya harga di luar. Jadi di sisi penerimaan, kita punya minyak dengan harga-harga luar, hitungannya adalah revenue pemerintah. Sekarang kita pakai minyaknya di domestik, kita nggak jual. Berarti kan ada sisi revenue yang hilang, kan? Jadi di sisi spendingnya, subsidinya menurun pasti, karena dipakai domestik. Tapi sisi revenue-nya juga hilang, kan? Pilihannya adalah kalau Anda jual keluar, Anda import lagi, Anda di sisi revenue Anda punya dengan harga luar. Kemudian Anda import, ya selisihnya sama juga. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.